Tapi kini kamu memang berbeda. Ku terluka untuk selamanya. Caramu yang membuat diriku jauh, kecewa di dalam hatiku. Dalam kasih.